Mitra Bisnis, Kompas menulis, kebinekaan bangsa Indonesia cepat atau lambat akan hancur bila getoisme pendidikan dibiarkan merajalela. Istilah getoisme pendidikan mengacu pada kebijakan pendidikan yang memisah-misahkan siswa satu sama lain berdasarkan kategori tertentu, terutama agama, yang hasilnya akan membuat tiap kelompok semakin lama kian tertutup ke dalam lingkungannya sendiri, tidak terbuka pada kehadiran yang lain, bahkan menganggap yang lain musuh dan ancaman. Disebut praktek pemisah-misahan seperti ini harus segera dihilangkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Pak Doni, bisa digambarkan lebih detail Pak mengenai hal ini? Jadi gini Mas, getoisme, geto itu kan itu istilah yang dipakai di Venesia dulu pada zaman Nazi Jerman untuk memisahkan orang Yahudi dengan orang-orang yang lain. Dan orang Yahudi sendiri itu dia hidup tersendiri, tertutup, nggak mau keluar juga dari tempat itu karena mereka merasa terancam. Nah, saya memakai istilah getoisme pendidikan untuk menunjukkan bahwa di Indonesia itu gejala ini sudah ada Mas, gitu. Bahwa anak-anak diajak untuk hanya kumpul berdasarkan kelompoknya sendiri, dan ini umumnya kelompok agama. Itu di sekolah-sekolah negeri, Mas. Yang saya tulis di situ, praksis di sekolah negeri. Contohnya adalah misalkan anak-anak di sekolah negeri, kalau pagi, Mas bisa cek di sekolah-sekolah negeri, pagi sebelum jam pelajaran itu apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kegiatan kerohanian berdasarkan agama tertentu. Anak-anak itu yang lain, yang non-agama mayoritas, dikumpulkan di tempat tersendiri dan nggak ngerti, biar mereka berdoa juga nggak didampingin. Ada kecenderungan bahwa anak-anak kita itu dibeda-bedakan berdasarkan agama. Setelah saya nulis artikel itu, ada orang, alumnus SMA Negeri 1 Jogja, dia mengatakan, ya Pak Doni, sekolah kita ini sekarang terbagi-bagi berdasarkan agama. Anak-anaknya itu hanya kumpul dengan agamanya sendiri, lalu menjadi cenderung untuk sulit untuk menerima orang lain. Maraknya perilaku kekerasan atas nama agama itu banyak, Mas. Dan itu terjadi di kalangan anak-anak yang banyak mengalami kegiatan kerohanian keagamaan. Itu terlalu banyak. Di Bekasi itu anak-anak SMA Negeri, SMK Negeri, itu keinginan untuk melakukan pembakaran atau merusak yang lain atau melarang kegiatan peribadatan itu sangat besar. Jadi kegiatan kebebasan beragama lalu menghargai orang lain itu nggak tumbuh di sekolah-sekolah dengan kegiatan itu. Bahkan di sekolah-sekolah ada yang melabeli anak, ini agama Kristen, agama Islam, kayak gitu. Kan nggak membantu proses pengembangan kebinekaan, itu yang saya sebut sebagai getoisme pendidikan yang membahayakan. Jadi kenapa munculnya fundamentalisme? Dan sekarang ya Mas, kelompok-kelompok fundamentalisme itu udah masuk sampai ke kerohanian di tingkat SMP. Jadi anak-anak SMP itu udah disusupin oleh paham-paham fundamentalis yang anti keragaman, anti kebinekaan, mengkafirkan orang lain, memusuhi orang lain, seperti itu. Nggak bisa memandang orang lain sebagai manusia Indonesia yang memiliki hak asasi gitu loh. Dan mereka seringkali menafsirkan hak asasi dengan sesuatu yang sangat sempit. Sebagai contoh deh, sekarang masalah seragam. Lihat aja di sekolah negeri itu nggak ada bedanya dengan sekolah Islam sekarang. Madrasah, padahal sekolah negeri loh Mas itu Mas. Harusnya dia menyemai keragaman. Dia nggak bisa istilahnya membuat aturan bahwa anak-anak semuanya harus pakai jilbab. Itu nggak bisa kayak gitu. Harus netral. Apa harapan Bapak kepada pemangku kebijakan terkait hal ini? Pemerintah harus menghapus peraturan-peraturan yang sifatnya memisah-misahkan anak berdasarkan penggolongan agama. Di SMA Negeri 1 atau 2 di Jogja itu menuliskan nama anak dan hasil ujian, misalkan anak hasil ujian fisikanya gitu ya. Itu kolomnya adalah nomor, nama, agama, nilai. Itu apa relevansinya gitu. Jadi banyak aturan-aturan yang sifatnya keagamaan seperti itu harus dihilangkan. Agama itu urusan privat. Sekolah udah memberikan pendidikan agama, udah cukup. Jangan dikasih tambah banyak-banyak. Kita semakin banyak kegiatan keagamaan itu nggak semakin baik karena nalarnya ya nggak jalan. Anak-anak kita itu kemampuan berpikir kritisnya itu rendah. Dan kalau misalkan masalah agama di istilahnya gelontorkan terus-menerus tanpa pemikiran kritis, anak akan menerima itu sebagai dogma. Udah banyak loh Mas, anak TK saja sekarang melihat orang Kristen itu bisa mengkafirkan loh Mas. Itu gawat sekali menurut saya. Nggak bisa seperti ini pendidikan diisi oleh guru-guru yang punya pandangan sektarian dan kemudian anak-anak diajarin untuk memusuhi yang lain. Itu nggak bisa dalam negara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau untuk hal kereligiusan, itu porsi siapa sebenarnya, Pak? Kereligiusan itu adalah tentu saja pertama tanggung jawab keluarga dan kemudian tanggung jawab institusi lembaga itu sendiri. Negara tidak bisa ikut campur dalam hal masalah dogma. Negara hanya ikut campur ketika di sana terkait dengan ketertiban sosial, gitu loh. Ketika pelaksanaan atau praktis keagamaan itu melanggar atau mengganggu ketertiban sosial atau berbenturan dengan hak-hak orang lain, negara harus mengatur, nggak bisa memaksa. Iya, porsinya porsi negara, gitu loh. Sekarang ini misalkan sekolah-sekolah Katolik di Purwokerto, di Blitar, dipaksa anak-anaknya itu untuk yang Islam memakai jilbab. itu kan udah keterlaluan, bukan pada porsinya negara untuk itu, gitu loh. Hak beragama pun juga diserahkan pada hak anak, gitu loh. Dan anak ini pun kalau dia masih di bawah 18 tahun, dia masih ikut tanggung jawab orang tua. Kalau orang tuanya menyekolahkan anaknya itu di sekolah Katolik, lalu di sekolah Katolik seragamnya seperti ini, dan orang tuanya menerima, itu negara nggak bisa memaksa atas nama hak asasi manusia sekolah itu melanggar hak. Jadi ini yang harus dibenarkan, pemikiran-pemikiran yang salah kayak gini. Demikian pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Saya Wendy Lim.